Orti rahayu manut dane Matius. Matius paos siki. Puniki babad pelelintihan ide yang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Abraham meputra Ishak, Ishak meputra Yakub, Yakub meputra Yehuda, lan semeton-semeton danene. Yehuda meputra Peres miwah Serah saking rabine Diah Tamar. Peres meputra Hesron, Hesron meputra Ram. Ram meputra Aminadab, Aminadab meputra Nahason, Nahason meputra Salmon. Salmon meputra Boas, saking rabine Diah Rahab. Boas meputra Obed, saking rabine Diah Rut. Obed meputra Isai, Isai meputra Sang Prabu Daud. Daud meputra Salomo, saking rabine sane pecak Rabin Dane Uria. Salomo meputra Rehabiam, Rehabia meputra Abia, Abia meputra Asa. Asa meputra Yosapat, Yosapat meputra Yoram, Yoram meputra Usia. Usia meputra Yotam, Yotam meputra Ahas, Ahas meputra Hizkia. Hizkia meputra Manase, Manase meputra Amon, Amon meputra Yosia. Yosia meputra Yoyakin lan semeton-semeton danene. Dawog punika bangsa Israel keselong ke Babel. Sesampune bangsa Israel meselong ring Babel, Yoyakin meputra Sealtiel, Sealtiel meputra Serubabel. Serubabel meputra Abihud, Abihud meputra Eliakim, Eliakim meputra Asor. Asor meputra Sadok, Sadok meputra Akim, Akim meputra Eliud. Eliud meputra Eleasar, Eleasar meputra Matan, Matan meputra Yakub. Yakub meputra Yusuf Rabin Diah Maria, sane ngembasang ide yang Yesus, sane mebiseke Sang Prabu sane kejanjiang antu ide Sang Yang Widiwasa. Dadosipun ngawit saking Abraham rauh ren Daud, wenten 14 turunan. Ngawit saking Daud, rauh ring masane keselong ke Babel, taler 14 turunan. Tur saking masane meselong ke Babel, rauh ring masan emas ide Sang Prabu sane kejanjiang punike, taler 14 turunan. Indi embas ide yang Yesus Kristus, ketuturanipun sapuniki, dawag ibun idane, Diah Maria sampun megegelan sarang dane Yusuf, sedurung dane merabian, Diah Maria jak sampun mobot. Bobotan danene punike kawitnyane saking roh ide Sang Yang Widiwasa. Gegelan danene, ingih punike dane Yusuf anak sane tansah melaksano patut, nanging dane nenten mepekayunan, jaga ngawinang dane Diah Maria kimud, punike awinanipun dane Yusuf mepekayun megat gegelan danene saking silib. Nanging ritat kala dane ngayun-ngayunin iniki punike, raris dane kerauhin antuk malaikat ide Sang Yang Widiwasa sejeroning penyumpenan. Sang malaikat ngandi kering dane sapuniki, Yusuf, sentanan Sang Prabu Daud, deje takut nyuang Maria ngangon kurenan. Sewireh rarine ane kadu tentu, ulir roh ide Sang Yang Widiwasa. Maria lakar ngembasang putra lanang, tur kita patut maraben anake alit ento Yesus. Sewireh ide lakar ngerahayuang para kaulan idani uli sekancan dosanyani. Paindikane punike mula wantah jago memargi sekadi asa punike, mangde tegep sabdan ide Sang Yang Widiwasa, sane kewarahang antuk nabine, sapuniki, dane ento lakar beling, turung lekadang tianak muani. Tianak ne ento lakar kadanin Immanuel, sane meteges ide Sang Yang Widiwasa nyarengin irage. Sesampun dane Yusuf metangi, raris dane ngambil Diah Maria kangen rabi, setinut ring pengandikan malaikat ide Sang Yang Widiwasa ring dane. Nanging dane Yusuf tan metemu Semare ring diah Maria, kantos putrane lanang punike emas. Dane Yusuf marabin anake alit punike, Yesus.